بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب العلم، باب فضل العلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة العلم وفضله وعلو شأنه. والمراد بالعلم إذا أطلق علم الكتاب والسنة، وهو العلم الذي امتدح الله سبحانه وتعالى أهله وأثنى عليهم ورفع درجاتهم وبين عظيم فضلهم وعظيم ثوابهم. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات في بيان فضل العلم، بدأها بقول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وفي هذه الآية أمر لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بسؤال الله زيادة العلم، وهذا فيه أن حصول العلم وزيادته في العبد من من الله وفضل على من شاء من عباده، كما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي شتان بين من وفق لتعلم الحق والهدى ومعرفة العلم النافع مستمدا له من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين من لا يعلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فيه أن العلم سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية فيها دلالة على عظيم مكانة أهل العلم، أهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، أنهم أعظم الناس خشية لله عز وجل، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله زيادة العلم، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يدعو بذلك كل يوم. وبدأ بالعلم لأنه الأساس لمعرفة الرزق الطيب من الخبيث، ولمعرفة العمل الصالح من غيره. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان فضل العلم وعظيم مكانته، بدأها بحديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة في فضل العلم وعظيم مكانة أهله، أن علامة الخيرية وعلامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يشرح صدره للتفقه في الدين. ومفهوم المخالفة لذلك أن من لم تقبل نفسه على الفقه في الدين فهذا من علامات الخذلان وعدم إرادة الخير، لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين. والإرادة هنا كونية قدرية، وهذا فيه أيضا معرفة العبد بقصوره وضعفه، وأن الأمر بيد الله عز وجل، فما أحوجه أن يسأل الله وأن يلح عليه سبحانه وتعالى أن يوفقه للعلم والعمل، وأن يشرح صدره لكل خير، فإن الأمر بيده وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar radio Roja dan juga para pendengar radio-radio yang lainnya yang juga ikut merilai pengajian kita pada hari ini. Kita masuk pada bab yang baru dari masuk pada kitab yang baru dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu kitab Al-Ilm, ya. Kitab Al-Ilm yaitu kitab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan Kitabun Al-Ilm, Kitab Al-Ilm. Kemudian beliau membawakan bab yang pertama dari Kitab Al-Ilm, yaitu Babun Fadlul Ilm, bab tentang keutamaan ilmu. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keagungan ilmu, bahwasanya ilmu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ilmu dan juga mengagungkan ahlul ilmi. Dan jika disebut ilmu secara mutlak, ya, jika disebutkan kalimat ilmu dalam nusus syar'iyah, ya, secara mutlak, maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Karena ilmu inilah yang Allah memujinya dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kemuliaannya, dan Allah juga meninggikan para pemilik ilmu tersebut, dialah ilmu tentang Al-Kitab dan Sunnah. Kemudian dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Salihin, ingin menjelaskan tentang keagungan pahala yang diraih dari menuntut ilmu dan juga tentang keutamaan ilmu. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma," yang artinya katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma," ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Sehingga Nabi berkata, "Zidni ilma, Rabbi zidni ilma," ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku. Yang ini menunjukkan bahwasanya tambahan ilmu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang bertambah ilmunya, ini karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anugerah yang sangat besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa yang engkau tidak mengetahuinya. "Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima," dan sungguhnya karunia Allah kepada engkau sangatlah besar. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Kata Allah, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya, "La yastawun," tidak sama. Sungguh berbeda antara keduanya. Antara seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengenal ilmu, mempelajari Al-Quran dan mengenal sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu yang bermanfaat, mengenal petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya berbeda dengan orang yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti sunnah Nabi, tentunya berbeda antara keduanya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan ilmu atau memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditinggikan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dan sungguhnya yang hanyalah takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya akan keagungan kedudukan orang yang berilmu, ahlul basirah yang memiliki petunjuk, bahwasanya mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan man kana billahi a'raf kana ya billahi akhwaf wa li ibadatihi atlab wa an ma'siyatihi ab'ad. Bahwasanya barang siapa yang paling lebih mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih takut kepada Allah dan dia akan lebih semangat untuk beribadah dan dia akan semakin paling jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi setelah salat subuh beliau berdoa minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Setelah Nabi mengucapkan salam dari salat subuh, beliau berdoa dengan doa tersebut yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Anugerahkan kepadaku rezeki yang halal dan kemudian anugerahkanlah kepadaku rezeki yang halal dan amal yang diterima. Lihatlah dalam doa ini Rasulullah SAW memulai dengan ilmu. Pertama yang diminta sebelum harta dan sebelum amal yang diterima, sebelum harta yang halal, ilmu. Kenapa? Karena ilmu merupakan pondasi. Dengan ilmu seorang mengetahui mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Dengan ilmu seorang mengetahui mana amal yang diterima dan mana amal yang tidak diterima. Oleh karenanya ilmu diminta dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum rezeki dan sebelum diterimanya amal. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Hadis yang pertama dibawakan Al-Imam Nawawi adalah hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Maka hadis ini kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya tanda kebaikan seorang hamba dan tanda kebaikan Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba yaitu Allah lapangkan dadanya untuk bertafaqquh fid-din. Allah lapangkan dadanya untuk semangat belajar, ya. Dan mafhumu khalafah kebalikannya, ya, barang siapa yang malas untuk belajar, enggan untuk menuntut ilmu agama, maka ini merupakan alamatul khudlan, bahwasanya Allah meninggalkan dia. Allah tidak menghendaki kebaikan bagi dia, ya. Dan ini adalah iradah kauniyah, Allah tidak mengenai kebaikan bagi dia. Oleh karenanya dari sini kita paham betapa butuhnya seorang hamba kepada ilmu, betapa butuhnya seorang hamba berdoa kepada Allah agar dilapangkan dadanya untuk bisa semangat belajar ilmu agama. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله. هذا الحديث فيه عظيم فضل العلم والفقه في الدين وأن من كان كذلك فإنه يغبط على هذه المكانة العظيمة والمنزلة العلية أن وفق للفقه في الدين والبصيرة فيه وأن يفقه الناس في دينهم ويبصرهم بعبادة خالقهم وربهم سبحانه وتعالى فهذا من أعظم ما يغبط عليه المرء وهو المراد بالحسد في الحديث المراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى أن يكون له مثل مال الغير من خير وفضل ومكانة ومثله أيضا الرجل الذي آتاه الله مال فسلطه على هلكته في الحق أي وفقه لإنفاقه في وجوه الخير وصنوف أبواب البر فإن أيضا مثل هذا يغبط فهما بأكرم المنازل من كان عنده مال وثراء وينفق هذا المال في وجوه الخير ومن كان عنده علم وحكمة وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى فهو يقضي بها ويعلمها الناس. Hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi itsnain." Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama atau kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta kemudian dia habiskan hartanya tersebut, ya dia gunakan untuk perkara yang hak. Yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan kepadanya al-hikmah, diberikan ilmu kepadanya, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut, dan dia mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang dimaksud dengan al-hasad, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah al-ghibtah. Al-hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-ghibtah, yaitu seorang menghendaki berangan-angan untuk mendapat karunia sebagaimana orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan keagungan ilmu dan menunjukkan akan keagungan bertafaqquh fid din. Barang siapa yang memiliki ilmu, memiliki adalah seorang yang faqih, ya maka dia adalah orang yang berhak untuk dicemburui, diyukbat untuk ghibtah, dicemburui. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu, dia mengajarkan ilmu kepada masyarakat, dia menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan, tentang perkara-perkara agama mereka. Orang seperti ini berhak untuk dicemburui. Yang dimaksud dengan cemburu di sini bukanlah hasad, bukanlah dengki. Ya, kalau dengki, dengki itu kita menginginkan orang lain hilang, ya, hilang lenyap dari dia karunia yang dia miliki, kenikmatan yang dia miliki kita berangan-angan agar hilang dari orang tersebut, atau kalau bisa kenikmatan tersebut berpindah kepada kita. Tetapi kalau ghibtah yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu cemburu, yaitu kita ingin bisa seperti dia. Kita ingin bisa seperti dia. Dia tetap mendapatkan kenikmatan dan kita ingin bisa seperti dia. Ingin bisa menjadi orang alim seperti dia. Ingin bisa mengajarkan kebaikan seperti dia. Itu yang disebut dengan ghibtah. Kemudian orang yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang yang kaya. Rajulun atahullahu malan. Orang yang Allah berikan kepada dia harta. Kemudian dia gunakan harta tersebut untuk infak kepada kebaikan. Untuk jalan-jalan yang hak. Jalan-jalan yang benar. Ya, orang ini juga berhak untuk dicemburui. Ya, kenapa? Karena dia menghabiskan uangnya, bayangkan, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang ini, yang pertama orang yang berilmu dan yang kedua orang yang kaya namun dermawan berinfak, dua orang ini berada di kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dua orang ini berhak untuk dicemburui agar kita bisa seperti mereka. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل العلم وفضل من وفق له حفظا وفهما وتعليما وأن مثل من كان كذلك مثل الأرض الطيبة التي تنبت أنواع الكلى وصنوف العشب فيستفيد منها الناس فائدة عظيمة تكون هي في نفسها منتفعة وأيضا غيرها منتفع بها. ومن جميل وعظيم ما في هذا الحديث أنه شبه القلوب في وعيها للعلم وحفظها له ونفع الآخرين به شبهها بالأرض وأن الأراضي على ثلاثة أصناف ومثل كل صنف من هذه الأراضي مثل قلوب الناس في قبول الوحي وتلقيه، فضرب في ذلك مثلا من أعظم ما يكون في بيان العلم وأحوال الناس معه. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم: ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلى فتنتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغ الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل انتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك المال لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذ منهم فينتفع به، فهؤلاء ينفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذلك النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعلم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. Hadis yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis yang agung dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama tsali ghaits." Ya, perumpamaan apa yang Allah turunkan kepadaku berupa petunjuk dan ilmu, ilmu dan petunjuk tersebut seperti perumpamaan hujan. Asaba ardhon, yang hujan tersebut turun menimpa bumi. Fakarat minha ta'ifatun ta'ibatun qabilat al-ma, di antara bumi, di antara tanah, ada tanah yang baik dan dia menerima air tersebut. Dia meresapkan air tersebut. Fa'ambatatil kala awal usba, maka dia pun menumbuhkan rumputan, baik rumputan yang kering maupun rumputan yang basah. Al-kathir, rumput yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas. Ada model tanah yang lain, model tanah yang ajadib, yaitu tanah yang tidak bisa meresap air, namun dia bisa menahan air. Dia bisa menahan air. Maka Allah menjadikan air yang dipegang oleh tanah tersebut, yang digenangi oleh tanah tersebut, bermanfaat bagi manusia. Fasyaribu minha wasaqau wazara'u, maka manusia minum dari air tersebut yang tergenang tadi. Kemudian mereka pun memberi minum air tersebut kepada hewan-hewan mereka, dan mereka juga mengambil air tersebut untuk bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan ada jenis tanah yang ketiga terkena air hujan, akan tapi tanah tersebut qi'an, maksudnya apa, tidak menahan air dan juga tidak menumbuhkan rerumputan. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Ini adalah perumpamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan perumpamaan terhadap orang yang dia paham tentang agama Allah, kemudian dia bermanfaat baginya, ya, dan dia pun berilmu dan dia mengajarkan. Dan juga perumpamaan orang yang tidak peduli dengan ilmu, yang jenis berikutnya itu orang tidak peduli dengan ilmu, maka dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengan petunjuk Allah tersebut. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menghafalkan ilmu dan memahami ilmu kemudian mengajarkan ilmu tersebut. Ya, dia seperti tanah yang baik yang bisa menumbuhkan rumputan, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga dia mengambil manfaat dari air tersebut, air hujan tersebut, dan juga yang lain juga bermanfaat darinya. Dan di antara keindahan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara model-model tanah dengan model-model hati manusia tatkala menerima ilmu. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya model tanah ada tiga dalam hal penerimaan ilmu. Demikian juga al-qulub, hati-hati manusia pun ada tiga modelnya dalam menerima ilmu. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang lain, dalam syarah Sahih Muslim, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwasanya maksud dari hadis ini yaitu Rasulullah SAW menyamakan antara petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, ilmu yang dibawa oleh Nabi, seperti air hujan. Dan bahwasanya tanah yang menerima air hujan tersebut ada tiga model. Demikian juga manusia. Hati-hati manusia dalam menerima ilmu juga tiga model. Sebagaimana tanah menerima hujan ada tiga model tanah, demikian juga hati manusia dalam menerima ilmu juga ada tiga modelnya. Model yang pertama, tanah model pertama, yaitu tanah yang mengambil manfaat dari air hujan. Maka setelah turun air hujan tersebut, tanah yang tadinya mati, gersang, menjadi hidup kembali. Kemudian dia menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan rumput-rumputan. Akhirnya orang-orang pun mengambil manfaat dari tanah seperti ini. Kenapa? Ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Kemudian hewan-hewan pun bisa memakan rumput-rumput dari tumbuhan tersebut. Dan tanah tersebut juga bisa dibuat untuk bercocok tanam. Ini tanah yang baik. Maka demikian juga model manusia yang seperti tanah ini. Yaitu tatkala datang ilmu kepadanya, tatkala datang huda, petunjuk kepadanya, maka dia pun berusaha menghafalkan ilmu tersebut. Maka hatinya pun hidup dengan ilmu tersebut. Lalu dia amalkan ilmu tersebut. Bahkan dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Maka dia mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Dan dia juga memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang telah dia miliki tersebut. Sekarang kita bicarakan tentang tanah model yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah. Tanah model yang kedua, yaitu tanah yang tidak bisa mengambil manfaat dari air hujan tersebut. Artinya apa? Dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia tidak bisa merasapkan air tersebut dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dan rumputan. Akan tapi dia punya faedah yang lain, yaitu dia bisa menggenangkan air, dia menahan air. Sehingga air pun tergenang di tanah tersebut, sehingga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Maka manusia pun mengambil air dari genangan air tersebut. Hewan-hewan pun minum dari genangan air tersebut. Maka demikian pula model manusia yang kedua dalam menerima ilmu. Ada model manusia yang memiliki hati-hati yang kuat dalam menghafal. Ya, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang kuat. Hafalannya bagus tapi tidak paham. Sehingga tidak punya kekokohan dalam masalah ilmu. Akalnya kurang canggih. Ya, sehingga tidak mampu untuk mengambil istimbat-istimbat ilmu, hukum-hukum dan makna-makna. Dia tidak punya ijtihad. Tidak punya ijtihad kesungguhan dalam ketaatan. Tidak punya kesungguhan dalam beramal. Tetapi dia tahu, dia ngerti tentang ilmu. Dia hafal ilmu tersebut. Oleh karenanya kata Imam Nawawi rahimahullah, orang yang model seperti ini, mereka ya menghafalkan ilmu sampai datang orang yang butuh dengan ilmu tersebut, yang haus dengan air yang dia miliki. Maka kemudian orang tersebut menimba ilmu dari orang yang hafal tadi, ya kemudian orang tadi pun menjadi orang alim dan memberi manfaat kepada orang lain. Dia mendapatkan ilmu dari orang tersebut dan mengajarkanlah kepada orang lain. Kemudian ya orang-orang ini, jenis kedua orang ini, ya mereka meskipun tidak mengambil manfaat tapi mereka beri manfaat kepada orang lain. Kemudian model tanah yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu model tanah yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa menumbuhkan air, tidak bisa menumbuhkan tanaman, dan juga tidak bisa menahan air. Ya, oleh karenanya dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain dan dia juga sendiri tidak bisa mendapatkan kemanfaatan. Dan ini sama dengan model manusia yang ketiga, tidak memiliki hati-hati yang menghafalkan ilmu, ya, hafal ilmu enggak bisa, paham juga enggak bisa paham, ya, dan dia cuek dengan ilmu tersebut. Kalau dia mendengarkan ilmu tidak dapatkan manfaat, dan juga dia tidak bisa menghafalkan ilmu tersebut agar bisa diambil faedahnya oleh orang lain, ya, wallahu alam. Dan dari sini, hadis ini kita mengambilkan, bisa mendapatkan faedah seperti model-model ilmu dari berbagai macam faedah, diantaranya permisalan yang Rasulullah SAW buat, kemudian tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu, dan begitu dorongan motivasi yang besar untuk belajar ilmu dan untuk mengajarkan ilmu. Demikian juga hadis ini menunjukkan celaan kepada orang yang berpaling dari ilmu, cuek, tidak mau belajar ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه وهذا الحديث فيه حث على العلم والتعلم والتفقه في دين الله ليكون ذلك زادا للمرء في دعوته إلى الله، فيهدى على يديه الخلق وينتفع العباد ويعظم له بذلك الأجر. فأن يهدى على يد المرء رجل واحد خير له من حمر النعم، أي من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم هي من نفائس أموال العرب وما يمتلكون، فهذا فيه فضل العلم، لأن الدعوة لا تكون إلا بالعلم، ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فهذا فيه فضل العلم ليدعو به إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فيحصل الخير العميم والنفع العظيم. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada satu orang saja karena sebabmu wahai Ali, maka itu lebih baik bagi engkau daripada onta merah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini memberi dorongan untuk belajar dan untuk ta'allum dan tafaqquh fid din. Kenapa? Karena ilmu merupakan zat, merupakan bekal dalam berdakwah. Bagaimana kita memberi petunjuk kepada orang lain kalau kita enggak punya bekal ilmu? Dengan ilmu tersebut, maka ada orang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang kita miliki, kita dakwahkan. Ya, maka dengan ilmu tersebut, maka seorang dai akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada satu orang diberi petunjuk oleh Allah gara-gara ilmu dakwah yang kau sampaikan, ya, maka itu lebih baik daripada humurin na'am, lebih baik daripada unta merah, maksudnya lebih baik daripada dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena unta merah ini hanya sebagai contoh karena unta merah merupakan harta yang paling berharga tatkala itu di sisi orang-orang Arab. Oleh karenanya di sini menunjukkan dakwah harus dengan ilmu. Barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan lebih besar daripada kemaslahatan yang dia bisa lakukan. Dan jika dia berdakwah dengan ilmu, maka kemaslahatan tersebut akan tersebar di mana-mana dan lebih umum manfaatnya. ثم قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث فيه حث على التعليم والدعوة، وأن التعليم فرع عن التعلم، فرع عن التعلم، فلا يمكن أن يكون من أهل التعليم حتى يتعلم في نفسه ويتفقه من دين الله سبحانه وتعالى ما يبلغه الآخرين. فإن قوله بلغوا عني ولو آية، البلاغ نوعان، بلاغ للألفاظ وبلاغ للمعاني. فمن حفظ الآيات القرآنية كأن يكون حفظ سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو سورة الناس أو غيرها من السور، فلا مانع من أن يحفظها الآخرين إذا أتقن حفظها، فهذا بلاغ ألفاظ. والنوع الثاني من البلاغ بلاغ المعاني، ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه إلا إذا كان على بصيرة وفهم بالمعاني، أما إذا خاض فيه بلا بصيرة فإنه سيقول على الله وفي كتاب الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. فقوله بلغوا عني ولو آية فيه الحث على التعلم، لأن البلاغ لا يكون إلا بالتعلم، سواء بلاغ الآيات بتعلم حفظها وقراءتها بلاغ الألفاظ، أو بلاغ المعاني لا يكون إلا بالتعلم. فالحديث فيه حث على التعلم وبيان لفضله العظيم. وقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وما كان من أخبارهم مصادما للكتاب والسنة مشتملا على الانتقاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الاستهانة بوحي الله وشرعه أو نحو ذلك مما اشتملت عليه، فإنه لا يحل روايته ونقله إلا للتحذير، تحذير الناس منه وبيان ما فيه من ضلال وباطل، وما سوى ذلك مما لا يصادم النصوص يذكر وينقل، لكن لا يكون شيء، لا يكون الاعتماد على شيء من ذلك، وإنما الاعتماد على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. Hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, sampaikanlah dari bani Israil dan jangan tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma ka'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dari neraka Jahannam." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara tersirat memberi dorongan untuk belajar, ya, karena di sini Rasulullah SAW mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, maka kita harus belajar ayat tersebut, ya, karena tidak mungkin kita mau berdakwah atau mengajarkan kecuali setelah kita belajar. Mengajarkan itu cabang dari belajar, ya. Tidak mungkin ada seorang ingin mengajarkan sesuatu sementara sesuatunya tidak dia pelajari, tidak dia ketahui. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya untuk balak, untuk dakwah, untuk menyampaikan, maka harus belajar. Dan al-balak, menyampaikan atau dakwah, ada dua model. Ada yang pertama disebut dengan balagul alfaz, yaitu menyampaikan lafal-lafal. Ya, seperti dia menghafalkan sebagian surat dari Al-Quran. Maka tidak mengapa dia ajarkan surat yang dia hafal tersebut, ya, jika dia benar-benar hafalnya dengan itqan, dengan bagus, hafalannya diajarkan kepada manusia. Dan yang kedua adalah balagul ma'ani, bagaimana menyampaikan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk balagul ma'ani yang kedua ini, maka tidak boleh sembarang orang untuk berkecimpung dalam medan dakwah, ya, berbicara tentang makna Al-Quran dan makna hadis tanpa ada tafakufiddin, tanpa belajar. Karena barang siapa yang berbicara tentang ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ilmu, maka dia akan terjerumus dalam al-qaul ala Allah, ya, bila ilm. Dia akan terjerumus dalam berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini termasuk asyadul muharramat, termasuk perkara yang sangat haram. Oleh karena seorang tidaklah berdakwah kecuali setelah dia belajar dan belajar, sehingga apa yang dia sampaikan benar-benar dia ketahui lafalnya dan dia mengetahui maknanya. Kemudian pernyataan Nabi SAW, hadithu an bani Israel wal haraj, sampaikanlah dari bani Israel, riwayatkanlah dari bani Israel dan tidak mengapa. Bani Israel maksudnya adalah Yahudi Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita lihat kalau ada riwayat-riwayat dari kaum Yahudi dan Nasrani yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, contohnya seperti dalam ayat-ayat dalam Taurat dan Injil yang meremehkan para Anbiya, menjatuhkan para Nabi, bahkan meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau bertentangan dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat-ayat yang dalam Taurat dan Injil seperti ini atau riwayat-riwayat dari Bani Israel tidak boleh diriwayatkan, tidak halal, dan tidak boleh dinukilkan kepada masyarakat kecuali untuk dijelaskan kesalahannya dan kengawurannya. Ya, karena kita tahu Taurat dan Injil ada penyimpangan. Adapun selain daripada ini, kalau ada riwayat-riwayat dari Bani Israel yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh disebutkan, boleh diriwayatkan, tetapi tidak boleh dijadikan patokan kebenaran. Ya, tidak boleh dijadikan patokan kebenaran, tapi disebutkan dalam rangka untuk bukan sebagai patokan. Wa qawluhu fi tamami hadzal hadis wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fihi bayan li khaturat al-kadhib ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa anna al-kadhib alayhi mustawjib li dukhul an-nar لعظم الجرم الذي ارتكبه من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف بكذبه المزعوم وافترائه هذه الأحاديث إلى الناس على أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، ويدخل بذلك من الأمور الباطلة والبدع الظالمة والأهواء الزائفة، تدخل على الناس على أنها من الدين اعتمادا على تلك الأحاديث المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث خطيرة ولها وجود بين الناس، لها وجود بين الناس، يجب الحذر منها، يجب الحذر منها سواء في نقلها أو نشرها أو تداولها مثل رسائل الجوال أو غيره، يجب الحذر من الأحاديث المكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الإنسان أن ينقل حديثا إلى آخر أو ينشره بين الناس وهو غير متأكد من صحته وثبوته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Adapun pernyataan Nabi yang terakhir dalam hadis yang tadi kita jelaskan, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang sengaja berdusta atasku, ya maka siapkanlah tempat duduknya ya di neraka jahanam. Hadis ini menjelaskan, lafal terakhir ini menjelaskan tentang bahayanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berdusta atas nama Nabi tidak seperti berdusta atas nama yang lainnya, ya. Karena barang siapa yang berdusta atas nama Nabi mewajibkan dia untuk masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena dosanya sangat besar. Bagaimana tidak? Nabi SAW tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Nabi SAW, ya, wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Seluruh yang keluar dari lafal Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seorang kemudian dia tambah-tambahin sabda Nabi SAW dari sisi dia tambah sendiri, sehingga kemudian dia riwayatkan kepada manusia, dia sampaikan kepada manusia hadis Nabi disertai tambahan dari dia, maka orang menyangka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya. Termasuk dalam hal ini adalah bid'ah sesat yang disebarkan, yang disangka itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan. Demikian juga al-aqaidul fasidah, keyakinan-keyakinan yang ngaco, yang tidak benar, yang disangka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan, ternyata dibangun di atas hadis-hadis palsu, hadis maudhu, kemudian disampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, yang jadi masalah, ya. Hadis-hadis palsu seperti ini ada dan tersebar di masyarakat. Oleh karenanya hati-hati para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meriwayatkan hadis Nabi, kita harus cek dulu hadisnya benar atau tidak. Jangan asal kita sebarin aja di HP, di apa namanya, di WhatsApp atau di BlackBerry, disebarin langsung dengan langsung di broadcast tanpa dilihat bagaimana hadisnya. Ini tidak boleh, kita tidak boleh menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah kita cek hadis itu sahih dari Nabi atau tidak, sehingga kita tidak menyebarkan hadis-hadis palsu di masyarakat. وانظر في هذا الباب الى ورع الصحابه العظيم ودقتهم الشديده في هذا الباب. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير اني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وليقارن الناصح العاقل بين هذه الحال الرفيعة، حال الصحابة رضي الله عنهم، وبين حال كثير من الناس في تسرعهم في النقل عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Perhatikan bagaimana para salaf, para sahabat dahulu, mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abdullah bin Zubair. Dia meriwayatkan, dia bertanya, berkata kepada ayahnya Az-Zubair. Dia berkata, Qultu li Zubair. Aku berkata kepada ayahku Az-Zubair, aku tidak mendengarkan engkau meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. sebagaimana si fulan dan si fulan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban ayahnya? Yaitu sahabat Az-Zubair, "Amma inni lam ufariquhu walakin sami'tuhu yaqul." Aku tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdosa atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka Jahannam. Ini yang membuat Zubair tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran." Sungguhnya ada perkara yang mencegah aku untuk menyampaikan banyak hadis kepada kalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka Jahannam." Lihatlah bagaimana para sahabat berhati-hati, mereka meriwayatkan namun tidak terburu-buru. Mereka ngecek dulu, mereka berhati-hati dalam tatkala meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, begitu mudah menyebarkan hadis-hadis palsu, begitu mudah membroadcastkan hadis-hadis palsu. Ternyata Nabi tidak mengucapkannya sama sekali. Ini menunjukkan perbedaan antara para sahabat dengan orang-orang yang begitu mudah dan bersegera dalam menyebarkan hadis-hadis yang ternyata bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم معاشر الإخوة الكرام فيه الحث على العلم والتعلم والتفقه في دين الله وأنه سبيل مفض بصاحبه إلى جنات النعيم، وأن العبد كلما ازداد علما وتعلما ازداد بذلك بصيرة في دين الله، وأورثه هذا العلم العمل والخشية والإخلاص والإقبال على الله عز وجل، وكان سببا لدخوله جنات النعيم، لأن الجنة إنما تنال بعد رحمة الله عز وجل بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والعمل لا يعرف إلا بالعلم، فالعلم سبيل إلى نيل الجنة والفوز برضا الله. حديث berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dorongan dan motivasi untuk berilmu dan untuk belajar, untuk tafaqquh fid din. Karena menuntut ilmu, jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin dia semakin bertambah tafaqquh fid dinnya, maka semakin tambah basirahnya, ilmunya semakin tinggi, dan semakin semangat dia beramal saleh, semakin semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya sebab untuk masuk surga adalah beramal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga karena amalan yang kalian lakukan. Dan tidak mungkin seorang bisa beramal kecuali dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ilmu untuk meraih surga harus dengan amalan, dan amalan tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan menuntut ilmu. ولا يلزم في سلوك العلم المشي على القدمين، بل المقعد الذي لا يستطيع أن يتحرك يستطيع أن يكون من السالكين لطلب العلم، والمرأة التي في البيت تستطيع أن تكون من السالكين لطلب العلم ونحو هؤلاء، لأن السلوك قد يكون بالمشي على الأقدام والذهاب، وقد يكون بالسماع، ولا سيما مثل ما تيسر الآن في هذا الزمان من خلال الإذاعات الإسلامية ومن خلال مثلا الأجهزة الحديثة وسائل الاتصال الحديثة. فاستماع العلم والحرص على الانتفاع والفهم والفقه يتناول هذا الحديث بعمومه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Ya, jadi kata Syekh ya, tidak mesti harus berjalan dengan kaki ya, karena ada sebagian orang yang tidak bisa berjalan ke majelis ilmu, seperti seorang yang sudah tua tidak bisa bergerak, atau seorang wanita yang mungkin kerja di rumah. Maka orang-orang yang seperti modelnya seperti ini, mereka bisa dikatakan menempuh jalan untuk menuntut ilmu jika mereka mendengarkan pengajian melalui sarana-sarana yang ada, seperti dengan radio atau televisi, atau dengan mendengarkan lewat HP ya. Ini semua adalah termasuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu, termasuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu tidak harus dengan menempuh jalan, terutama orang-orang yang tidak bisa berjalan, maka dia dengan memanfaatkan sarana-sarana telepon, sarana-sarana komunikasi yang ada, maka dia sudah dikatakan juga menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah aidha radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم. وهذا الحديث من أعظم ما يكون في الحث على العلم والتعلم والتفقه في دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن من دعا إلى هدى أي إلى الحق المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن علم غيره فإنه يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى بأجور هؤلاء الذين علمهم. ولا يقتصر الأمر على من تعلموا منه مباشرة، بل هؤلاء الذين تعلموا منه مباشرة إذا علموا الآخرين فإنهم يفوزون أيضا بثواب هؤلاء، وهكذا. ولهذا أعمال الأمة كلها داخلة في ميزان الصحابة رضي الله عنهم بحسب ما رواه لهم كل صحابي من حديث عن رسول الله، وجميع أعمال الأمة داخلة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الداعي الأول لهذه الأمة إلى الحق والهدى، فكل عمل من أعمال أمته له مثل أجره وثوابه. وهذا أيضا يبين لنا فضل ومكانة الدعاة إلى الله بصدق ونصح العباد الله والحريصون على تعليم الناس وتفقيههم في دين الله، فإن كل فضيلة يعمل بها بسبب دعوته وتوجيهه وإرشاده يكتب له مثل أجر من عمل بها. والتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang menyeru kepada kebenaran atau kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. La yang khusus dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi pahala mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang paling memberi motivasi tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya, karena orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Ya. Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang, maka jika diamalkan oleh orang-orang tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya tadi. Bukan cuma itu saja, bahkan berlanjut seperti sistem MLM. Kalau orang-orang yang diajarkan tadi mengajarkan lagi kepada orang-orang berikutnya, maka orang-orang ini mendapatkan, ya, orang-orang ini, murid-murid pertama ini akan mendapatkan pahala dari murid-murid yang kedua. Dan orang gurunya akan mendapatkan pahala dari murid pertama dan dari murid kedua dan murid-murid seterusnya. Dan ini seperti model MLM. Dan ini menunjukkan bagaimana betapa besar pahala yang akan mengalir kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dari sini kita mengetahui tentang kedudukan, ketinggian para sahabat. Bagaimana manzilahnya para sahabat. Karena seluruh amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam, seluruhnya akan kembali kepada para sahabat. Karena para sahabat yang mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. berdasarkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Setiap hadis yang diamalkan oleh umat, maka akan kembali pahalanya kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan ini juga menunjukkan akan keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah muallimul awal, guru yang pertama. Seluruh amalan umat ini, seluruh amalan sahabat, kemudian para tabi'in, sampai kepada seluruh umat ini sampai hari kiamat, seluruhnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akan keutamaan para dai yang mereka berdakwah dengan sidik, dengan tulus, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semangat untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, maka mereka akan mendapatkan karunia yang besar sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa belajar dan untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan at-taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.